warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mukarram amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yaitu dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian nanti insyaallah akan dirangkai dengan majlis ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Kemudian nanti setelah itu juga akan dilanjutkan dengan olahraga sunnah, yaitu insyaallah nanti akan ada pemanah dan juga beberapa program lainnya dalam rangka membangunkan kerohanian kita, yaitu menambahkan lagi keimanan kita, meneguhkan lagi keyakinan kita, dan merapatkan lagi barisan kita. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh, mempersiapkan diri dengan kekuatan apa saja yang bisa kita persiapkan. Makna mempersiapkan adalah menyiapkan sesuatu untuk waktu yang dihajarkan. I'dadus syai li waqtil hajah, yaitu menyiapkan sesuatu untuk waktu yang waktu itu nanti memerlukan persiapan, supaya apabila waktu itu tiba, waktu itu datang, kita sudah tidak kocar-kacir lagi, tetapi kita sudah siap sedia. Maka kita bangunkan kekuatan rohani kita, dan kekuatan rohani itulah kekuatan yang kita punya pada hari ini dan tidak dipunyai oleh musuh. Maka sholat subuh berjamaah insyaallah akan terus kita lanjutkan program sholat subuh berjamaah ini yang digagas oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, khususnya lagi adalah Komisi Ukhuwah. Kemudian juga dengan beberapa organisasi masyarakat lainnya yang bahu-membahu bersama-sama untuk terus menjaga semangat, semangat yang sudah pernah kita tunjukkan sebelumnya, yaitu yang mendatangkan kejutan yang luar biasa, bukan hanya untuk umat Islam di Indonesia saja, tetapi juga untuk umat Islam di dunia, yaitu berkumpulnya umat ini 7 juta lebih untuk menuntut supaya keadilan itu ditegakkan. Bermakna umat ini masih ada, dan umat ini masih tetap tegak kokoh berdiri untuk membela kebenaran. Maka dari sinilah kita terus ingin menjaga semangat, dan pada pagi hari ini kita berkumpul bersama, dan insya Allah di bawah kepemimpinan para ulama, dengan ikhlas, mereka itu berjuang Untuk menjaga kebenaran, untuk memperjuangkan kebenaran. Bahkan mereka pun telah bersedia untuk berkorban demi kebenaran tersebut. Tinggal lagi kita semua, hendaknya kita semua bersedia untuk berada di bawah kepemimpinan para ulama yang ikhlas berjuang dan juga rela berkorban, meskipun mereka mempertaruhkan nyawa mereka sekalipun. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang akan datang dapat kita laksanakan dengan lebih hebat lagi, yang dibangun di atas dasar keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kekuatan yang tersisa di umat ini. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan yang tersisa ini, Allah akan memberikan kemenangan seperti mana yang dijanjikan. Inilah sebagai sambutan pembuka dari pertemuan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Dan kepada Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, kita harapkan untuk menyiramkan, menyirami hati-hati kita sekarang ini, supaya hati kita ini hidup, kemudian hati kita ini menjadi teguh, kuat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi setiap langkah perjuangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para ustaz tadi, Dr. Haji Mustafa Umar SMA. Kami perlu juga tambahkan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar tadi, bahwa setelah kegiatan ini ada olahraga sunnah munawwarah dan berkuda. Dapat info bahwa kita nanti akan ada demo pedang dan tombak. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya saya mohon kesediaan dari Ustaz Haji Abdul Somad SMA untuk dapat memberikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sama-sama kita hormati syaikhuna wa sahibuna fadilatul doktor Mustafa Umar hafizahullah wa sadadahullah فعن الله بغزير علومه وبحسن أدبه ولطفه. Alikulama jadi pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dipanggila, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Datanglah seorang laki-laki bernama Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qulli qawlan, katakanlah kepadaku satu kata, fil Islam, tentang ajaran Islam. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Insyaallah kalau sudah kau jawab pertanyaan ini ya Rasulullah, aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau setelah engkau. Dia ingin tahu apa itu kunci pamungkas ajaran Islam ini. Apa jawab Rasulullah? Qul, katakanlah wahai Sufyan ibn Abdillah, dan katakanlah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, tak banyak, karena kau tanya satu, aku jawab satu. Qul, katakan, amantu billah thumma astaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, thumma astaqim, setelah itu istiqamahlah engkau. Tidak ada lain daripada itu. Sebagaimana disampaikan oleh Fadilatul Doktor Mustafa Umar, bahwa 7 juta lebih umat Islam berkumpul tanggal 2 bulan 12 dengan satu simbol 212. Kita tidak ingin menjadi euforia sesaat, kegembiraan yang melampau luar biasa. Setelah itu apa? What's next? Alhamdulillah dilanjutkan dengan gerakan sholat subuh berjamaah. Sebelum itu pun kita sudah sholat subuh berjamaah. Bukan berarti sebelum itu kita tidak sholat subuh, cuma hanya saja jangan sampai berhenti sampai di sana. Apa kelanjutannya? Maka ada yang disebut dengan sildah, silaturahim darat. Kenapa disebut silaturahim darat? Karena selama ini silaturahimnya di udara. dalam bentuk apa? WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook, di alam gaib semuanya. Maka berkumpullah tokoh-tokoh ini dalam sebuah momen besar yang disebut dengan silaturahim darat. Ini pertemuan berkala, alumni-alumninya, tokoh-tokohnya, ulama-ulama dalam silaturahim darat satu disepakati tiga poin penting. Poin pertama, menjaga keberlangsungan 212 ini dalam momen sholat berjamaah, meningkatkan ekonomi umat Islam berbasis masjid. Basis diambil dari kata basic, balik kepada basis ekonomi umat masjid. Sudah dibuktikan umat ini bisa mengembargo perusahaan, perut orang kafir bisa di stop karena hebatnya daya beli dan daya jual umat Islam. Satu perusahaan roti yang tidak mau terlibat dengan 212 dengan aku dan sombongnya mengatakan kami tidak ada urusan dengan ini, biasanya dia kuat. Ternyata begitu umat Islam menahan seleranya sebentar saja, untuk beberapa hari ini umat Islam secara sepakat jangan kita beli roti, berselera betul kita makan roti ini, jangan kita beli itu. Tapi kami mau sarapan juga, makan godok aja. Akhirnya berhasil membusuk roti itu, bertruk-truk, berjamur. Akhir-akhirnya berbasa-basi lah mereka mengatakan, silakan ambil gratis. Gratis pun tak juga mau orang ambil. Akhirnya mereka gunakan cara lain, tegaklah perempuan cantik membawa selai. Siapa yang mau dioleskan? Adalah datang beberapa anak lajang yang gatal tak pernah sholat subuh. Tapi yang sholat subuh tidak. Itulah hebatnya umat Islam ini. Hanya gerakan menahan, belum lagi dari gerakan bergerak, baru sekedar menahan. Yang ditahannya itu apa? Selera makan roti. Sudah. Apalagi kalau dilanjutkan dengan gerakan. Tadi Dr. Mustafa Omar menyebut gerakan naik kuda. Sempat dia naik kuda, setelah itu pakai pedang pula, tombak pula, tak tahu apa yang terjadi. Dengan syarat sarapan dulu. Kalau tak sarapan naik kuda, sakit perut. Nah, ekonomi berbasis umat ini mesti dibangkitkan. Berawal dari mana? Berbasis keumatan yang dibangun lewat persatuan masjid. Ini sebetulnya teguran buat kita bersama. Sudah berapa lama kita mengaji? 4 tahun di Akhirat Munas. Tak muat lagi Akhirat Munas, pindah kita ke Al-Falah. Di Al-Falah 2 tahun. Di Al-Falah pun tak muat lagi, membludak, banyak yang tegak di tangga, ibu-ibu hamil tak bisa naik, takut melahirkan di tengah jalan. Akhirnya pindah kita ke An-Nur. Itu dengan Ustaz Abu Somad. Jauh sebelum itu, Dr. Mustafa Omar pulang dari Malaysia, 2006 dimulailah pengajian di Anur. Saya cari-cari informasi, ramai dulu pengajian Ustaz Mustafa waktu awal-awal 2006 di Anur itu, Pak. Kata saya ke jamaah inti pertama, apa kata mereka? Lebih banyak tiangnya dari orangnya. Tapi berkat kesungguhan, keseriusan, hari ini kita saksi saya sendiri luar biasa. Artinya kita sudah mengaji, tapi jangan lagi euforia berbahagia sesaat. Kita sudah ngaji berapa lama? 2006, sudah 2016, 10 tahun. Coba pandang ke kanan, pandang ke kiri, tengok ke belakang, tengok ke depan. Jangan tanya orang, tanya diri sendiri. Siapakah bapak yang di samping saya? Namanya, rumahnya, usahanya, siapa dia? Jangan-jangan kita hanya baru menikmati pengajian, tapi kita belum mengaji dalam bentuk pengamalan. Bagaimana kita mau membangun basis ekonomi keumatan kalau kita tidak tahu siapa orang yang berada di sebelah kita? Jadi setelah ini, otokritik, mengkritik ke dalam ke diri kita, sesungguhnya kita sebenarnya lemah. Kalau ban mobil kita pecah, mesin mesinnya rusak, mau servis, apakah kita pergi ke tempat orang Islam jamaah kita atau ke tempat orang lain yang kita tak tahu tauhidnya apa? Oh, Ustaz Abdul Somad ini rasis, hanya peduli kepada agamanya saja. Salahkah orang Islam memperbaiki motornya, mobilnya ke bengkel sesama saudaranya? Dari mana dia tahu itu bengkel saudaranya? Karena dia tahu Pak Fulan kerjanya di sini, bidang usahanya. Satu sampel contoh kecil. Berapa banyak orang kita sholatnya di masjid, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi membeli makanannya ke tempat orang yang tidak seakidah dengannya. Sarapan paginya di mana? Makannya di mana? Uang yang dia berikan kemana? Kalau dia berikan kepada orang Islam, tentulah orang Islam itu nanti akan berzakat, berinfak, bersedekah. Tentulah dia sebelum makan membaca doa Allah membariklah Nabi marozak tanah wakinah ada benar. Itu doa, sahih Pak Ustaz. Okey, pakai yang sahih pendek saja. Bismillah. Berlapar betul tu dah. Boleh dipakai habis sahih selama cukup 5 syarat. Dia tentang qada'in amal. Maka oleh sebab itu kenali teman sahabat kita baik-baik, dan pengurus masjid sudah mulai mendata nama urut-urut dari A, nama Pak Fulan, tempat tinggal jalan anu nomor ini, pekerjaan ini, bidang konsentrasi bidang apa, sehingga ketika teringat sesuatu yang diingat adalah saudara, yang diingat bukan orang lain, yang diingat ini jamaah saya, skala prioritas saya mesti ke sini dulu, kalau ke sini tak ada baru ke tempat lain. Semalam seorang jamaah bertanya ke Ustaz Somad, Ustaz Somad, ya apa betul seorang ibu hamil yang suka memegang-megang kucing, bulu kucingnya terhirup masuk ke dalam, anak itu bisa keguguran? Wah, ini tak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lalu apa yang terbayang di kepala Ustaz waktu itu? Langsung bermunculan beberapa wajah. Pertama, wajah Profesor Dr. Suhaimi, bidang kehamilan. Yang kedua, wajah Dr. Alfian SPOG. Yang ketiga, wajah Dr. Rusa. Yang keempat, wajah Dr. Diana. Inilah yang bisa menjawab tentang bulu kucing. Jadi apa maknanya? Ketika ingat sesuatu, ingatnya ke jamaah, bukan ingatnya ke dokter yang berada di sana, tapi keingat jamaah. Satu sampel contoh kecil saja. Ketika kita akan buat anak saya mau menikah nih Pak Ustaz, siapa kira-kira IO-nya ya, event organizer terbayang? Oh, ada jamaah kita yang membuat event organizer pernikahan yang Islam. Insya Allah Pak Ustaz, nikah saya dulu tak Islam, tapi untuk yang kedua yang Islam. Mana tahu yang pertama dulu menikah. Bapak ibu mau marah. Apa maknanya? Apapun yang terjadi, masjid dulu. Sehingga masjid bukan hanya sebagai tempat persinggahan, memenjarakan Tuhan di suatu tempat, dikunjungi 5 kali sehari, menangis, meratap, meleleh air mata. Oh Tuhan, ampunkan aku. Dijenguk dia subuh, habis itu masuk kantor, dosa, maaf, korupsi, dosa. Habis itu zuhur datangi lagi dia, maafkan aku, my God. Nanti asar datang lagi, tipu sana, tipu sini, tanduk sana, sundul sini, sipak belakang. Habis itu nangis lagi sore. Oh, ini membenarkan cakap daripada seorang bernama Karl Marx, membuat mazhab bernama mazhab Marxisme. Apa kata dia? Tuhan itu adalah opium yang diciptakan manusia. Tuhan tak pernah menciptakan manusia. Manusia telah menciptakan Tuhan dalam halusinasi pikiran yang sakit. Orang yang sedang sakit menciptakan Tuhan, lalu kemudian ketika dia berdosa, dia berdosa sebanyak-banyaknya, dia makan haram, dia korupsi, ungkapan pasis bagi orang yang bersalah memahami konsep Islam. Itu bukan ajaran Islam. Islam bukan agama laundry, makan haram, kerja haram, pikir haram, langkah haram, tanda tangan haram, dan masjid hanya sebagai laundry, masjid pembersih. Duit haram, makan haram, hasil haram, dibawa ke tanah suci, menangis di pintu Ka'bah. Maka gunakanlah potensi keumatan ini berbasis masjid. Kita kenali sahabat, kita kenali jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawanku. Tengok sebelah kanan, bengkel. Sebelah kiri, batu cincin. Sehingga kemana membelinya? Kepada dia. Kemana memperbaiki underpin motor? Mana dia kemari semua dan memperturunkan hawa nafsu haram. Tapi manusia punya hobi saya Pak Ustaz, saya di kemana-mana suka pakai motor Pak Ustaz. Apa motor Bapak? CB100. Di mana komunitasnya? Masjid. Alhamdulillah Ustaz kita yang masih muda perkasa Ustaz Doni, yang bagian motor Ustaz, itu geng motor itu kan haram Pak Ustaz. Kita buat yang Islami Pak Ustaz. Apa namanya? Geng motor syariah. Dilepas dari Masjid An-Nur bersama ketua masjid, dilepas motor dengan beberapa anak muda. Ustaz Somad kenapa tak ikut? Takut masuk angin. Dia muda-muda yang ganteng-ganteng, pakai sopan, pakai jaket kulit, pergi mereka pakai motor macam-macam bentuknya. Programnya kemana? Ini waktu aja mereka ini. Nah, programnya terarah dilepas dari Masjid An-Nur pagi, lalu kemudian menuju masjid. Nanti akan ada bedah masjid dan bedah musola. Sampai di lokasi, sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu sholat duha. Habis itu buat tabligh akbar. Masyarakat sekitar ajak, marilah bapak ibu kembali ke masjid. Heran orang kampung. Selama ini kalau geng motor datang isinya perampok betadu, ternyata yang datang ini orang-orang yang luar biasa. Mungkin ada mogi motor gede, orang yang selama ini betadu tapi sudah tobat. Batunya memang tegak perkasa, tapi isi datunya tak lagi heavy metal, tak lagi rock. Tiga orang membangkitkan. Di mana persatuan iman ini? Masjid. Programnya apa? Islami. Yang selama ini kalau jumpa, ayo, apa kabar? Metal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa kabar Pak Ustaz? Dari mana itu? Islam tidak membunuh hobi. Islam mengarahkannya. Berawal dari mana? Dari masjid. Di mana Bapak ketemu siang itu? Di Masjid Al-Falah. Waktu pengaji. Ketemu Pak Fulan di mana? Di Masjid An-Nur waktu ikut tafsir Al-Ma'rifah. Rajulani, dua orang muslim. Yang tadiani berjumpa wa tasafahani berjabat tangan. Inna ufira lahuma. Allah ampunkan dosa mereka berdua malam ya tafarraqa. Inilah yang ingin diputus oleh orang kafir. Bagaimana orang Islam putus hablum minan nas, putus hablum minallah. Hablum minan nas digantikan oleh apa? Gadget HP. Hari libur tanggal merah dari pagi sampai sore. Habis baterai itu dicolokkan, dipakaikan, meletup. Kemana-mana mau orang sel. Kenapa? Pakai HP kecil habis cepat kosong ini luasa di dalam. Nah, bagaimana hubungan sesama manusia putus? Kakak sepupu saya baru datang dari luar kota. Kemarin kakak duduk di airport, terus jumpa jamaah. Dari mana? Dari Pekanbaru. Pekanbaru tinggal di mana? itu diputus. La salam wala kalam. Salam tak ada, kalam tak ada. 10 orang duduk menunggu pesawat delay sampai tak saling kenal dengan dunia. Pingsan satu orang, bukan ditolong, dipotong. Kesian, kesian, kesian. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu apa? Sampai-sampai hakul muslim al-muslim sittun, hak sesama muslim ada enam. Satu di antaranya, idza afisa, kalau dia bersih, ya rahmukallah. Dari situ datang timur sapa, maka dia bersih. Saya sudah habis berpotong. Astaga. University. Kalau mau masuk di situ, TOEFL bahasa Inggrisnya harus 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Saya tak masuk di situ. Saya masuknya di UKM, University Kebangsaan Malaysia di Selangor. Ustaz, kenapa tak masuk di AI? Tak bisa bahasa Inggris ya? Bisa. Kenapa Ustaz pilih UKM? Bisa utang. Tak selesai saya di situ 2 semester, pindah ke Darul Hadis Maroko. Satu ruangan sama Hamzah namanya, Encik Hamzah. Ustaz Somad dari mana? Saya dari Kuala Riau. Oh, kita masih dekat lagi. Encik Hamzah dari mana? Singapura. Dekat ke dia. Memanglah dekat si Jori. Singapura, Johor, Riau. Itu masih ketorang Melayu. Benderanya bulan bintang. Sampai hari ini lagu kebangsaannya masih lagu Melayu. Dan pakai tulis Arab Melayu. Singapura. Singapura. Encik Hamzah dari Singapura. Ya. Taman dari mana? S1 Madinah. Oh, sekarang S2 di UKM. Ya. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan kecil hati. Ya. Apa kerja Encik Ustaz Hamzah di Singapura? Pengawas rumah potong. Di negeri. Dan di rumah potongnya diawas. Diawasi rumah potong ayamnya. Ustaz Samsudin Muhir dari Komisi Fatwa baru saja bercerita beberapa tahun yang lalu. Kenapa Ustaz bilang tadi waktu itu kan? Aku baru balik dari pasar Wonimah. Dia tak panggil Ustaz, panggil mana? Jadi senior saya biasa. Baru balik dari pasar Wonimah. Ada apa Pak? Mengawasi orang potong ayam. Jadi kami katakan bapak-bapak ayamnya biar supaya lebih halal. Ini ada pengawasan dari Komisi Fatwa. Aku terus tajam antara mereka begini jangan bisa menengok. Kenapa? Karena tidak ada efek hukum mau diawas mau tidak. Toh masyarakat beli juga. Maka kita mesti berbasis masjid. Ustaz berwara-wara ceramah. Mari kita makan halal. Mari kita bantu saudara kita. Usahakan belanja. Setelah kejadian-kejadian ini, barulah muncul gerakan. Apa gerakannya? Gerakan belanja ke warung tetangga sebelah. Setelah apa? Setelah ditemukan dalam struk belanja, ternyata 100 rupiah Anda sudah menyumbang untuk kesatuan bangsa dalam kurung untuk kampanye tokoh Kristen ekstrim yang ingin menghancurkan NKRI. Nah, kaum Islam mesti mengerti, belakangan naik tak lagi 100-250 rupiah. Orang menyangka kalau kata dia, Pak, belanjanya dibulatkan aja jadi sekian ya, Bapak setuju, tolong tegak setuju. Ya, saya tak setuju. Kalau saya tak setuju kan tak dipotong, Pak Ustaz. Setuju, tak setuju, tetap dipotong. Beli coklat kecil pun tetap dipotong. Penelitian seorang dosen, bukan dari duit. Kalau dari duit nanti, itu kawan Pak Ustaz aja dari duit. Dari mana? Dari Politeknik Kaltek. Dengan dibukanya satu supermarket pemilik usaha-usaha ini, maka mematikan sekelilingnya sampai 10 sampai 30 usaha kecil habis. Penelitian politeknik kan warung-warung kecil dengan nabi umat Islam saudara kita mati. Kenapa bisa ini dibuka? Kenapa wali kota Padang mana, kapan saya? Dan lebih mengerikan adalah persaingan global, ekonomi global. Orang Vietnam bisa bekerja di tempat kita, orang Thailand bisa buka rumah makan tempat kita, orang Jepang bisa buka usaha tempat kita. Kalau kita tidak menggalang kekuatan persatuan dari sejak sekarang berbasis masjid, maka na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah kita akan menjadi tamu di rumah sendiri. Kita masih juga lagi berpetata petitik, sekali yang terkembang surut untuk berpatah takkan lagi hilang di bumi. Di mana hilang diri yang akan hilang kalau tidak kita bangkitkan semangat. Cerita tentang kebun sawit, ternyata jamaah kita ada yang berkebun sawit. Gaya biasa, low profile. Berapa hektar sebetulnya kebun bapak? Tak banyak, Pak Ustaz. Kalau sebutkanlah antara kita saja, ya sejauh mata memandang. Kebun gaya bapak berapa? Tak banyak, Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 77 kebun. Salah hati kita, salah. Karena kalau tidak kita yang menggarap, siapa yang akan menggarapnya? Akan digarap oleh orang lain, orang Riau. Kalau tidak menggarap tanah ini dengan kebun kelapa sawit, karet, alhamdulillah, birokan bulu, kesadaran bercocok tanam, sawit membuat kering, berapa banyak sungai-sungai kecil menjadi tandus kering ikan mati, maka kami mulai beralih, Pak Ustaz, dengan apa? Korma. Nanti insya Allah kita akan makan korma, Pak Ustaz. Mana korma? Baru tanam lagi, Pak Ustaz. Sabarlah. Kalau kamu sudah mau mati sudah. Napas sudah nampak bau ke dalam lain. Wafiyah dihibasikah, tapi tanganmu ada bibit korma. Kau sudah terbalik, mau mati. Ada bibit korma, baru saja kau beli 600 ribu dari Thailand. Saya terus tanamkan. Untuk apa saya tanam? Saya kan akan mati. Tak sempat mencicipi manisnya. Tak sempat menaung di bawah daunnya yang ribut. Jangan kau pikirkan itu. Kau tanam saja, dia akan berbuah. Dan 3, 4, 5 tahun akan datang yang akan memakannya anak-anak umat Islam, yang akan bernaung di bawahnya orang Islam. Kau mendapatkan tetesan pahala. Orang Islam tak pernah berpikir tentang dirinya. Alhamdulillah, muncullah ide membuat supermarket 212, kebun Islam 212, radio Islam 212, bisnis 212. Apa maknanya? Inilah yang akan menolong umat Islam. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Gara-gara kata al-qawi inilah banyak orang tersinggung. Karena dalam hadis itu al-mu'minul qawi, kuat. Ulang mak saya dari pengajian, nampaknya aku pilihlah yang dekat dengan asmaul husna. Kenapa? Ya qawi, ya qawi. Ayat-ayat asmaul husna dipelintir dengan sedemikian rupa, dipakai untuk mendukung. Begitu jahatnya pencitraan ini, luar biasa. Maka sekarang orang baru sadar, terbuka bisik mata orang. Kenapa begini? Ternyata kami sudah salah, kami sudah silap. Tak terhitung berapa kali pertanyaan Pak Ustaz, dulu kami sudah salah memilih. Bagaimana kami Pak Ustaz dengan dosa lagi? Taubat nasuhah, bagi ke masjid, kita bangkitkan lagi pas masjid. Di masjid ada pengusaha sukses yang tak tahu duitnya mau mencampakkan kemana. Di masjid ada anak muda yang susah, baru sarjana, duit tak ada, mau menikah. Di mana dipertemukan? Ustaz di tengah mempertemukan. Pak, bapak pengusaha sukses, iya, ini ada sarjana kita baru. Di mana bertemu? Bertemu di masjid. Di masjid ada seorang anak gadis yang solehah. Di masjid juga ada anak hajab yang soleh. Langkah, rezeki, pertemuan, mau. Siapa yang mempertemukan? Allah. Dengan wasilah apa? Salat berjamaah, ikut pengajian, akhirnya dipertemukan. Tapi jangan katakan masjid biro jodoh. Masjid adalah tempat pertemuan. Ini Ustaz tanya di mana? Mengada-ngada saja nih Pak Ustaz. Hadis sahih, Nabi sedang tausiah. Tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen. Nabi terus saja tausiah. Karena tak ada komen, perempuan itu tetap tegak. Tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku. Kata Nabi serius nih. Iya. Iltamis walau fa hadidin. Pergi kau balik ke rumah, cari cincin besi pun jadilah. Untuk apa? Untuk mahar. Kata dia, ya Rasulullah, cincin besi pun tak ada. Ini orang susah berpakaian, tapi menekat. Bagaimana ya? Cari kain. Dia balik bawahnya kain. Ini ya Rasulullah, ada kain. Berapa kain? Ini kau bukan mahar. Ya, nanti kalau kain dipakai istrimu, kau pakai apa? Tunggu ya. Hal ma'akam dengan Quran, ada kau hafal Quran, suratul kadar, tak pula semua yang semua. Ada surat ini. Perempuan itu tegak, laki-laki itu tegak, langsung dinikahkan Nabi. Apa kata Nabi? Zawajitukaha bima ma'akam minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia, dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Bukan dengan mahar Quran. Nah ini mesti belintir. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sepakat dalam sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati itu nai. Oh, jadi kalau begitu nikah kami kemarin yang pakai Quran tak sah nih Pak Ustaz? Sah. Saya tak ingin balik dari sini Bapak ngomong ke ibu. Oh, ternyata kita nikah kita di rumah sama. Oh, jangan, tetap sah. Tapi yang terbaik adalah silaturahim darat alumni 212 dan tokohnya. Yang pertama, membangun ekonomi umat berbasis masjid. Yang kedua, menyatukan ormas-ormas. Ada FPI, ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada Salafi, ada Perdi, ada Al-Jamiatul Wasliyah. Yang besar dua, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini bukan agama, ini jalan sarana. Alhamdulillah, sebelum silaturahim berpekan-pekan berbulan yang lalu sudah ditanya SMS terakhir masuk ke HP saya, tolong Ustaz Somad luangkan waktu akan terakhir subuh Ahad kita buat pengajian bertanda Ustaz Muhammadun. Dari IKD yang sudah siap datang, Dr. John Pamir. Dari HTI, Ustaz Muhammad. Dari FPI, sudah siap datang, Ustaz Ali Hasibuan. Dari Muhammadiyah, dari NU, dari PERTI. Mulai merekatkan ormas. Hai ormas-ormas, jangan lagi kita menunjukkan keegoan kita. Kau tua, kau muda, yang kau tua menunjukkan di mazhab Syafi'i kami melafazkan bersolatlah di masjid. Orang NU, PERTI, kau tua dengan kau muda Muhammadiyah. Apa kata imam? Kebetulan imam itu story kisah nyata. Dalam sebuah seminar internasional, imamnya orang NU. Usolli fardol maghrib. Makmum Muhammadiyah bilang, mau menunjukkan egonya pula, enggak pakai musol. Mau kemana umat? Berhentilah dengan segala macam khilafiyah-khilafiyah. Umat ini menginginkan kebangkitan ekonomi. Umat ini menginginkan ukhuwah Islamiyah. Itu yang dikatakan Dr. Mustafa Umar tadi. Majelis Ulama Indonesia sebagai perekat, di dalamnya itu ada unsur ta'awun, bagian yang mengkoordinir perekat, pengikat, tolong-menolong, yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i Hasan Al-Banna, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi mahtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita merangkul, nata'atof, bahu-membahu. Pada masalah yang kita berbeda pendapat, nata'adzar, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Dari lihat bajunya, seragamnya, NU, Muhammadiyah, FPI, HTI, semua bersama. Alhamdulillah, ketika itu terjadi pada 212, menjadi memori yang luar biasa, disimpan di dalam hati umat Islam. Bangga kita sebagai umat Islam yang selama ini down, jatuh, ditulis di harian Mesir, Saudi Arabia, Maroko, di internet, dibaca orang 7 juta umat Islam. Dari mana? Indonesia. Ternyata umat Islam Indonesia ada. Selama ini kami sangka sudah ketahuan siapa? Tiga yang akan menghancurkan kita. Syiah dengan donatur Iran yang luar biasa. Kristen ekstrim dengan bantuan Amerika dan Uni Eropa dana luar biasa. Komunis dengan Cina dan Rusia. Tiga yang menghancurkan Rusia, komunis, Iran, Eropa, Amerika. Ini yang mengotak-atik, mengowo-owo Libya yang ada sekarang di Suriah. Kenapa Putin turun? Vladimir Putin turun. Ada apa hubungan dia dengan Bashar al-Assad? Karena ayah Bashar. Orang menyebut Bashar al-Assad. Bashar artinya pemberi kabar gembira. Jangan katakan dia Bashar, tapi katakan dia Fasad. Al-Assad singa. Yang cocok untuk dia adalah Al-Fasad. Membuat kerusakan, kehancuran. Kenapa Putin menolong dia? Karena akidahnya sama. Partainya Hizbul Bas, Hizbul Partai Bas, Partai Kebangkitan. Ideologinya adalah Syuyuni, komunis. Kenapa Iran membantu dia? Hizbullah menolong dia. Kata Yusuf Fardawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, jangan katakan Hizbullah. Hizbullah artinya Partai Allah. Sampulnya Partai Allah. Dia adalah Hizbul Syaitan. Berkombinasi antara yang tiga ini, yang tiga ini juga yang akan mengancam kita. Makanya ayat yang dibacakan di awal pengantar tadi, apa kata Dr. Mustafa Umar, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Siapkan quwwah. Quwwah itu artinya kekuatan, bukan kuah. Ini pagi-pagi ini untuk payah aja dan kuah rontok saya. Siapkan kekuatan. Kekuatannya apa? Mirriba til khail. Riba tali kekak. Khail tali kekak kuda. Bagaimana cara naik kuda? Sebelum naik, lulus-lulus dulu tengkuknya. Karena kuda ini binatang yang sensitif. Kuda, siapa nama kuda ini? Naik pelan-pelan, Pak Ustaz. Dan ini, cara megang talinya begini, Pak Ustaz. Setelah naik, cepat put. Dah siap dah turun. Put upgrade satu saja. Nah, alimu auladakum, ajarkan anak-anakmu as-sibaha, memanah, warrimaya, memanah, berenang. Ini habis di loan di loan. Cukup 5 syarat tidak apa-apa, Mas Bro. Tak terkait dengan akidah. Naik kuda renang tak ada hubungan dengan akidah. Tak terkait dengan hukum haram. Periwayatnya tidak ada yang kata. Kalau periwayatnya kata, berdusta, harusnya mengumum, harus tak boleh pakai. Al-Bazir yang sifat umin kulidah, terong, obat dari segala macam penyakit, tak boleh pakai. Harus palsu. Harus tentang terong palsu. Siapa yang buat buka terong? Tapi tentang naik kuda berenang, main, tapi boleh pakai. Dipayungi dengan dalil umum. Ini yang memayunginya bukan hadis, ayat Quran. Bersiapkanlah kekuatan dengan apa? Tadi kekal kuda. Mengkuat kekuatan apa? Kekuatan kemana? Kekuatan karate. Saya kalau olahraga lokal tidak tertarik, Ustaz. Saya mau yang impor, apa? Jujitsu, karate, terserah lah. Saya orangnya sesuai dengan badan. Nah, kalau besar, sumo. Terserah pilihan saya, tetap pakai silat aja, Pak Ustaz. Kamu kan ada silat dia. Ya. Saya tengok gerakannya tak ada, silat tidak. Makanya, kalau kita pergi undangan, dan tengok orang Melayu pakai baju Melayu, oh, nampak. Tengok, Pak Ustaz. Nampak, songketnya di atas lutut kan? Ya, itu anak muda itu, Pak Ustaz. Kenapa soketnya di atas tutup? Kalau ada macam-macam, oh! Langsung buka itu. Tapi bapak itu di bawah lutut. Kenapa bawah lutut? Itu sudah nikah. Makanya kalau ada yang sudah nikah, pakainya di atas lutut, waspada. Itu penuh dengan simbol. Kris di depan. Dengan bangga kris di depan. Oh, orang lain pakai kris di depan. Begitu melek, hilang juga. berguru kepada imam gurunya Abdullah bin Maslam. Abdullah bin Maslam pada balasnya di mana? Berguru kepada Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari mana? Berguru kepada Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari mana? Berguru kepada Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari mana? Berguru dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari mana? Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah keilmuan. Ini enggak. Kamu dapat dari mana? Saya langsung dari Nabi. Gimana ceritanya? Saya Google tadi. Tak bisa. Itu internet yang posting macam-macam. Siapa-siapa saja. Alhamdulillah. Sebagai anak muda kita posting. Ustaz Somad, boleh saya share ini Ustaz? Siapa yang memberitahu sahabatnya bahwa besok satu Rajab diberikan ke 10 teman, maka turun 10 barokah. Siapa yang tidak mengirimkan akan turun 10 pelanggan. Bukan hadis palsu, tapi memberikan kabar gembira baik. Dikonsultasikan, maka ulama-ulama perekat dirangkul, ketua MUI, komisi fatwa dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan Fas'alu Ahlad Dikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la semua, kalau tiga ini akan berlanjut silaturahim berikutnya istiqomah. Inilah yang dikatakan Nabi. Qul, katakan hai Abdullah, hai Sufyan bin Abdullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sumastaqim, istiqomah. Masuk pukul 6:25 sudah bisa salat sunat isyraq 2 rakaat. Kita salat sunat isyraq, habis itu sesuai yang dijanjikan membawa acara. Katanya ada berkuda, ada memanah, ada bertombak, ada. Kita tengoklah sama-sama tahapan yang biasa. Di bawah nanti insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Muhammad atas segala kesilapan. Banyak cakap tutur kata tak berkenan di hati hari ulama, majlis pandai, tokoh masyarakat. Hamba Allah yang Maha Abu Somad mohon maaf. Pesan, mari kita jaga persatuan dengan istiqomah. Mati dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.